Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini sesi yang ke-11 dari pembahasan kita mengkaji Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik, kemudian bab berikutnya berkata Syekh rahimahullahu taala, ini bab yang kelima, babu tafsiri tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ini bab yang ke-5 dari pembahasan Kitab Tauhid ini. Setelah penulis rahimahullahu taala di awal pembahasan diterangkan tentang kewajiban bertauhid, kemudian beliau jelaskan tentang keutamaan bertauhid, dan juga beliau terangkan tentang bagaimana mentahqiq tauhid. Setelah itu beliau terangkan tentang masalah berdakwah kepada tauhid. Iya. Setelah penjelasan tersebut, tentu jiwa akan semakin ingin mengetahui bagaimana hakikat dari tauhid itu. Maka di sini Syekh rahimahullah memberikan jawabannya. Beliau terangkan tafsir tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Iya. Di mana di dalam tafsir tauhid ini dan tafsir syahadat la ilaha illallah di bab ini, beliau terangkan tentang makna hakiki dari tauhid itu apa? Makna hakiki dari tauhid itu apa? Dan juga makna syahadat la ilaha illallah itu apa? Iya. Baik. Jadi ini secara global maksud dan munasabah penyebutan bab ini di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Sebelum saya uraikan lebih lanjut tentang hal ini, iya, sini ada beberapa pembahasan yang perlu diterangkan berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah, makna kalimat la ilaha illallah. Iya. Pembahasan yang pertama adalah berkaitan dengan makna kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Iya. Kalimat la ilaha illallah ini di dalam tafsir yang akan diuraikan nanti oleh penulis adalah mengandung makna peribadatan hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Secara lafadznya la ilaha illallah. La adalah la nafiyah lil jins. Ilah artinya yang diibadahi. Adalah yang diibadahi. Illallah kecuali Allah. Illa istithna. Dan di sini bermakna pembatasan. Iya. Jadi la ilaha illallah itu artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Dan ini penafsiran la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, dari hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan al-ulama. Iya. Dan ini makna yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepada Rasul itu agar supaya menyampaikan firman Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Maka beribadahlah kalian kepadaku. Menyembahlah kalian kepadaku. Ini perintah ya, beribadah. Di akhir ayat. Dan juga ayat yang sudah berlalu. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Jadi ayat yang pertama tadi di surah Al-Anbiya. Setiap Rasul diwahyukan kepadanya menyerukan La ilaha illallah. Kemudian di ayat di surah An-Nahl diterangkan bahwa setiap Rasul diperintah untuk menyerukan An-i'budullaha wajtanibut taghut. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Menunjukkan bahwa makna La ilaha illallah yaitu penyembahan hanya kepada Allah dan menjauhi apa? Taghut. Iya. Ini diantara adillah yang menunjukkan bahwa makna la ilaha illallah artinya maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Diantara adillah juga adalah hadis di dalam Musnad Imam Ahmad dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum musyrikin, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Maka apa jawaban mereka? Aja'al al-alihata ilahan wahida, inna hadha lasyi'un ujab. Iya. Apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan-sesembahan itu cuma satu sesembahan saja? Sesungguhnya ini adalah perkara yang menakjubkan. Jadi orang-orang kafir Quraisy mereka pahami bahwa makna la ilaha illallah itu artinya peribadatan hanya kepada Allah semata dan harus berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Karena itu mereka menyebut bahwa Nabi Muhammad ini ingin menjadikan yang disembah cuma sembahan yang satu saja. Dan inilah makna la ilaha illallah dipahami oleh orang yang mengerti bahasa Arab. Iya. Orang-orang kafir Quraisy yang paham bahasa Arab, mereka mengerti maknanya. Langsung mereka menjawab, karena mereka menolak, mereka menjawab, Aja'al al-alihata ilahan wahida, inna hadha lasyai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan yang diibadahi cuma sembahan yang satu? Sungguh ini adalah hal yang menakjubkan. Iya. Dan Nabi Hud alaihi salam sama dengan Nabi Muhammad dan para nabi yang lainnya menyeru kepada la ilaha illallah. Ketika Nabi Hud menyeru kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah, apa jawaban kaumnya? Aji'tana lina'budallaha wahdahu wa nadara ma kana ya'budu aba'una. Apakah kamu datang untuk mengajak kami supaya kami beribadah hanya kepada Allah satu-satunya dan meninggalkan segala yang diibadahi oleh ayah-ayah kami? Ya, perhatikan ya. Jadi kaum Nabi Hud juga memahami bahwa seruan Nabi Hud kepada kalimat la ilaha illallah adalah beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan serta kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini makna yang sangat jelas sekali ya. Makna yang sangat jelas dari uraian ayat-ayat Al-Quran. Kalau dilihat dari sisi bahasa dan penafsiran para ulama tentang makna al-ilah, makna Allah sudah berlalu ya. Kita terangkan di awal pembahasan di uraian basmalah. Ucapan Ibnu Abbas, Allah dul uluhiyatil wal ubudiyya ala khalqihi ajma'in. Bahwa Allah artinya yang maha memiliki uluhiyah, keberhakan untuk diibadahi, wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in, terhadap seluruh makhluknya. Terhadap seluruh makhluknya. Iya. Baik. Dan di dalam tafsirnya Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, ya, ketika menafsirkan la ilaha illallah, menyebut la ilaha illahuwa, beliau tafsirkan ay la ma'buda illahuwa, artinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Ya, dan Zamakhsyari, walaupun dia mu'tazilah di dalam keyakinan, tapi memahami dan hujjah di dalam bahasa Arab, Zamakhsyari ketika menafsirkan kalimat ilah, dia katakan bahwa itu adalah ismun yaqa'u ala kulli ma'budin bihaqqin au bibatil. Thumma ghalaba ala al-ma'budi bihaq. Bahwa ilah itu adalah penamaan yang tadinya dinamakan untuk setiap yang diibadahi dengan kebenaran atau dengan kebatilan. Kemudian penggunaan ilah ini didominasikan terhadap yang diibadahi dengan kebenaran. Al-ma'bud bihaq. Iya. Baik. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-ilah al-ma'bud al-muta', yang diibadahi lagi ditaati. Yang diibadahi lagi ditaati. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, al-ilah huwa alladhi ta'lahuhu al-qulubu mahabbatan wa ijlalan wa inabatan wa ikraman wa ta'dhiman wa dhullan wa khudu'an wa khawfan wa raja'an wa tawakkula. Ya. Kata beliau, ilah adalah yang diibadahi oleh hati itu dengan penuh kecintaan, pengagungan, kembali kepadanya, memuliakannya, membesarkannya, merendahkan diri kepadanya, tunduk kepadanya, penuh rasa takut, rasa harapan, dan bertawakal kepadanya. Iya. Juga Ibn Rajab rahimahullah ketika menyebutkan al-ilah, beliau katakan huwa alladhi yuta'u fala yu'fa haibatan lahu wa ijlalan wa mahabbatan wa khawfan wa raja'an wa tawakkulan alaihi wa su'alan minhu wa du'aan lahu. Ya. Ilah adalah dialah yang ditaati. Tidak boleh bermaksiat kepadanya dengan mengagungkannya, ya, membesarkannya, mencintainya dengan penuh rasa takut, rasa harapan, bertawakal, memohon kepadanya, berdoa kepadanya. Iya. Kemudian kata beliau, wala yasluhu dalika kulluhu illa lillahi azza wa jal. Dan seluruh hal ini tidaklah layak kecuali hanya untuk Allah azza wa jalla. Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhihi al-umur allati hiya min khafa'isil ilahiyyah kana dhalika qadahan fi ikhlasihi fi qawli la ilaha illallah wa naqsan fi tauhidihi. Ya. Maka barang siapa yang mempersyirikkan makhluk pada suatu apapun dari perkara yang disebut itu tadi, yang merupakan kekhususan ilahiyah, kekhususan di dalam peribadatan kepada Allah, maka itu pasti celaan di dalam keikhlasannya dalam mengucapkan la ilaha illallah dan mengurangi tauhidnya. Iya. Wa kana fihi min ubudiyatil makhluq bihasbi ma fihi min dhalik. Dan terdapat padanya dari penghambaan makhluk sesuai dengan apa yang ada pada sekadar apa yang dia jatuh di dalamnya. Wa hadha kulluhu min furu'i syirk. Dan kata beliau bahwa ini seluruhnya dari cabang kesyirikan. Iya. Dari cabang kesyirikan. Demikian pula Al-Biqai ketika beliau sebutkan la ilaha illallah, kata beliau ay intafa intifa'an 'aziman ay yakuna ma'budun bihaqqin ghairal malikil a'zam. Mana la ilaha illallah artinya itu menafikan dengan penafian yang terbesar, ya, menafikan bahwa ada sesembahan yang hak selain daripada Allah yang maha berkuasa lagi maha besar. Iya. Baik. Jadi tanpa dari beberapa ucapan ulama ini, dan ini banyak sekali ya, dari ucapan para ulama, Iya, dan penulis Taisir Al-Azizil Hamid, Syekh Sulaiman Al-Syekh dan penulis Fathul Majid mengatakan bahwa ini ijma, kesepakatan di kalangan ulama tentang hal tersebut. Iya. Baik. Jadi ini makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Iya. Yaitu la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Iya. Dan bukan dari makna la ilaha illallah seorang sekadar mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki. Iya. Sebab makna-makna ini diketahui oleh kaum musyrikin. Diketahui oleh kaum musyrikin. Wala in saltahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada kaum musyrikin, siapa yang menciptakan kalian? Mereka menjawab Allah. Wala in saltahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Dikatakan kau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah Al-Aziz Al-Alim yang menciptakannya. Dan ini ayat banyak sekali. Semisal dengan ini. Iya. Menunjukkan bahwa kesyirikan mereka bukan dalam berkaitan dalam masalah rububiyah. Penolakan mereka terhadap kalimat La ilaha illallah bukan di pembahasan ya mengetahui bahwa Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki. Sebab kaum musyrikin mengakui hal ini. Iya. Karena itu sebenarnya pembahasan pokoknya ya terhadap kaum musyrikin adalah berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Iya. Karena itu kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, yastakbirun. Mereka bersombong dan mereka berkata, "A inna latariku alihatina li sya'irin majnun?" Apakah kami meninggalkan ilah-ilah kami, sembahan-sembahan kami karena seorang penyair yang gila? Iya. Jadi ini pemahaman mereka ya terhadap makna kalimat la ilaha illallah. Jadi ini secara global tentang kandungan maknanya dari uraian ayat-ayat. Dan penulis nanti akan menjelaskan penafsiran yang lebih kuat tentang makna ini. Iya. Dan dari kalimat la ilaha illallah ada pembahasan yang kedua. Bahwa pada kalimat ini terdapat dua rukun. Ada an-nafyu dan al-isbat. Ada penafian dan apa? Penetapan. An-nafyu wal-isbat. Ada dua hal. An-nafyu, penafian, yaitu pada kalimat la ilaha. Al-isbat adalah penetapan, yaitu pada kalimat apa? Illallah. An-nafyu, rukun yang pertama dia nafikan segala yang diibadahi. Dia berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali hanya kepada Allah. Dia harus kafir terhadap segala yang disembah kecuali hanya kepada Allah. Ini an-nafyu namanya. Ya, dan ini rukun dari la ilaha illallah. Yang kedua, dia harus tetapkan bahwa peribadatan hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Iya. Ibadah hanya diberikan kepada Allah. Ini dua rukun. Tanpa dua rukun ini tidak akan benar kalimat la ilaha illallahnya. Kalau dia mengatakan Allah yang diibadahi, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah, atau membenarkan peribadatan kepada selain Allah, maka ini belum mendatangkan kalimat la ilaha illallah. Belum melaksanakan kalimat la ilaha illallah. Tidak syah kalimat la ilaha illallahnya. Iya. Jadi sekali lagi ini dua rukun. La ilaha illallah. An-nafyu dan apa? Al-ithbat. Iya. Kemudian pada kalimat la ilaha illallah ini, iya. Pada kalimat la ilaha illallah, iya. Terdapat di dalamnya penjelasan atau terdapat padanya konsekuensi keharusan-keharusan yang merupakan kemestian dari kalimat la ilaha illallah. Ini yang disebut dengan nama apa? Syurut la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Iya. Dan para ulama menyebutkan 8 syarat dari la ilaha illallah. Nah, dikatakan kepada sebagian ulama, bukankah la ilaha illallah kunci surga? Kata beliau, benar. Iya. Dia adalah kunci surga. Tapi kunci itu memiliki gigi-gigi. Ya, perhatikan kunci ya, pasti ada giginya. Iya. Tanpa gigi-gigi itu dikunci, tidak akan apa? Tidak akan mungkin kuncinya dipakai. Demikian pula la ilaha illallah. Iya. Dia memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi. Iya. Ada 8 syarat. Dikumpulkan dalam 2 bait syair. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha wa zida saminuha wa huwa al kufran minka bima siwa al ilahi min al asya'i qad uliha. Iya. Jadi 8 syarat. Yang pertama, ilmun, dia harus mengilmui makna la ilaha illallah, mengilmui tentang la ilaha illallah. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, al-yakin, dia harus yakin terhadap kandungan la ilaha illallah. Iya. Jadi yang pertama tadi, berilmu tentang makna la ilaha illallah, artinya dia tidak boleh apa? Tidak boleh jahil tentang maknanya. Dia yakin terhadap kandungan la ilaha illallah, artinya tidak boleh apa? Tidak boleh dia ragu. Iya. Kemudian yang ketiga, ikhlas. Dia harus ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Keikhlasan, tidak boleh ada kesyirikan. Tidak boleh ada riya. Iya. Kemudian yang keempat adalah apa? As-sidq. Dia jujur di dalam mengucapkannya. Iya. Secara lahir dan secara batin dia jujur. Dan kejujuran bertentangan dengan apa? Kedustaan. Tidak boleh seorang dusta dalam mengucapkannya. Kemudian yang kelima, al-mahabbah, dia wajib cinta terhadap kandungan la ilaha illallah. Konsekuensinya, cinta kepada orang yang mengucapkannya. Dan kecintaan itu bertentangan dengan apa? Kebencian. Tidak boleh ada setitik pun kebencian pada kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang keenam, al-inqiyad, keterikatan. Iya. Seorang yang mengucapkannya harus terikat dengan kalimat tersebut. Iya. Terikat dengan kalimat la ilaha illallah. Dan tidak boleh dia merasa dirinya bebas dalam hal itu. Kemudian yang ketujuh adalah al-qubul. Dia menerima kalimat la ilaha illallah tersebut. Iya. Menerima kalimat la ilaha illallah. Dan ini bertentangan dengan penolakan. Tidak boleh ada penolakan apapun terhadap kalimat itu. Dia harus terima seluruh konsekuensinya. Keharusan di dalam kalimat la ilaha illallah. Dan yang kedelapan adalah kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Syarat yang kedelapan. Iya. Baik, 8 syarat kita akan uraikan dalilnya satu persatu. Syarat yang pertama adalah apa tadi? Al-ilm. Dia mengilmui tentang makna la ilaha illallah, al-munafi lil jahl. Tidak boleh dia jahil terhadapnya. Nah. Ya, dia ilmui makna la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah, dan dia ilmui bahwa la ilaha illallah itu terkandung di dalamnya apa? Dua rukun, an-nafy wal itsbat. Itu makna mengilmuinya. Iya. Dalil tentang kewajiban mengilmuinya adalah firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah engkau, ketahuilah tentang makna la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa Allah la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di surah Az-Zukhruf, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali siapa yang mempersaksikan dengan kebenaran. Iya, al-haq di sini adalah la ilaha illallah. Dia mempersaksikan la ilaha illallah itu, wa hum ya'lamun, dan mereka dalam keadaan mengetahuinya. Iya, dan di dalam hadis Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang meninggal dan dia mengetahui bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Iya. Perhatikan ya, ini ayat-ayat dan hadis terdapat pensyaratan al-ilm. Harus dia memiliki ilmu tentang makna apa? La ilaha illallah. Dan makna la ilaha illallah telah kita terangkan tadi. Itu maknanya. Syarat yang kedua adalah apa? Al-yaqin. Iya. Tidak boleh ada keraguan, kebimbangan. Dan dalil wajibnya yakin adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Iya. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak ragu. Mereka apa? Tidak ragu. Jadi syaratkan keyakinan, tidak boleh ada keraguan. Dan di dalam hadis ini terdapat sejumlah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat-riwayat Muslim. Iya. Ada yang bunyinya, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihima abadun ghaira syakin fihima illa dakhala al-jannah. Dan Nabi, aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku adalah Rasul Allah. Ya, tidaklah seorang hamba menghadap kepada Allah, ia meninggal menghadap kepada Allah dengan membawa dua kalimat ini, ghairu syakin fihima, dengan tidak ragu pada keduanya, illa dakhalal jannah, kecuali dia pasti masuk surga. Jadi syaratkan di sini ghairu syakin, tidak boleh ragu. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuh wa bashshirhu bil jannah." Siapa yang kau jumpai wahai Abu Hurairah di belakang tembok kebun ini? Ya, karena Nabi mengucapkan hadis ini kepada Abu Hurairah dan mereka di kebun. Siapa yang kau jumpai wahai Abu Hurairah? Ya, di belakang tembok kebun ini, dan dia mempersaksikan la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbu, dalam keadaan hatinya itu yakin, fabashshirhu bil jannah, maka berikan kabar gembira dengan surga untuknya. Jadi ini pensyaratan, harus ada apa? Harus ada keyakinan. Iya. Kemudian syarat yang ke berapa? Yang ketiga, al-ikhlas. Dan keikhlasan bertentangan dengan apa? Kesyirikan dan riya. Ya, dalil keikhlasan adalah firman Allah, ala lillahi ad-dinul khalis. Ketahuilah bahwa hanya untuk Allah agama yang ikhlas. Dan di ayat yang lain Allah firman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama itu hanya untuknya. Hunafa, sebagai orang-orang yang hanif. Orang-orang yang hanif, yang menghadap kepada agama Allah, condong kepada tauhid, dan ia meninggalkan kesyirikan. Baik, itu dari ayat ya. Adapun dari hadis, hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min nafsihi. Ya, dan ada riwayat khalisan min qalbihi. Manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dirinya. Di sebagian riwayat ikhlas dari apa? Dari hatinya. Iya. Dan sudah berlalu hadis Itban bin Malik bersama kita, riwayat Al-Bukhari, inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah apa? Yabtaghi bidzalika wajhallah. Sungguhnya Allah mengharamkan terhadap neraka orang yang berucap la ilaha illallah, dia mencari dengannya wajah Allah. Baik. Maka ini dalil-dalil yang menunjukkan keikhlasan. Kemudian syarat yang keempat, as-sidiq, kejujuran. Iya. As-sidiq. Dan kejujuran bertentangan dengan apa? Kedustaan. Dan kemunafikan. Iya. Harus ada kejujuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ya, Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berucap kami beriman dan mereka belum mendapat ujian? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah benar-benar mengetahui siapa yang jujur di antara mereka, dan Allah mengetahui siapa yang berdusta. Maka disyaratkan diketahui kejujurannya. Ya, karena itu Allah mencela kaum munafikin yang mereka dusta dalam ucapannya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Iya, tapi mereka ini tidaklah beriman. Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Iya. Dan mereka tidak menipu kecuali diri-diri mereka sendiri. Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Di hati mereka, ya, ada penyakit. Maka Allah tambah penyakitnya. Dan mereka pun mendapatkan siksaan yang pedih karena kedustaan yang mereka lakukan. Karena itu, tidak bermanfaat ucapan yang diucapkan oleh kaum munafikin tatkala mereka apa? Dusta di dalam pengakuannya. Harus ada kejujuran. Iya. Dan di dalam hadis Mu'adz bin Jabal, riwayat Bukhari dan Muslim, atau di dalam riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Tidak seorang pun yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jujur dari hatinya, sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya, kecuali Allah haramkan terhadapnya neraka. Iya. Baik, syarat yang kelima. Apa tadi syarat yang kelima? Al-mahabbah. Cintaan terhadap kalimat la ilaha illallah. dia bergembira dengannya, bahagia dengannya. Iya, dan tidak boleh ada kebencian. Nah, dan ini dalil akan disebutkan oleh penulis nanti. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain daripada Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti kecintaan mereka kepada Allah. Ini akhlaknya kaum musyrikin. Adapun orang yang beriman, bagaimana akhlaknya? Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, kecintaan terbesarnya adalah kepada Allah. Iya. Baik. Dan sifat orang-orang yang beriman diterangkan juga di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ya. Adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agama? Jadi perhatikan ya, disebut murtad berarti keluar dari Islam. Maka Allah akan datangkan satu kaum. Berarti kaum yang didatangkan ini kaum yang muslimin, bukan murtad. Di atas keislaman. Bagaimana ciri keislamannya? Iya. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kaum ini Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Menunjukkan bahwa kecintaan kepada Allah itu adalah syarat keimanan. Itu adalah syarat dari keimanan, dan itu yang membenarkan kalimat la ilaha illallah. Karena itu dalam hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga. Siapa yang tiga hal ini ada padanya, maka dia akan mendapatkan ya, manisnya keimanan. Ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai melebihi selain daripada keduanya. Ya. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dia tidak cinta kepada seorang kecuali karena Allah. Ya. Yang ketiga, wa ayakraha ayya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah bebaskan dia dari kekafiran itu, sebagaimana dia benci dilemparkan dalam neraka. Ya, maka ini perhatikan tiga hal yang disebut ya. Pertama, cintanya yang terbesar kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia bangun kecintanya kepada kaum mukminin juga karena Allah. Kemudian yang ketiga, konsekuensi dari cinta. Kalau dia cinta kepada Allah, maka dia harus benci kepada kekafiran. Tiga hal semuanya disebutkan sebagai apa? Manisnya keimanan. Sebagai manisnya keimanan. Iya. Baik, syarat yang ke 6. Al-inqiyad. Terikat. Yaitu terikat dengan hak-hak la ilaha illallah. Terikat dengan kewajiban-kewajibannya, konsekuensinya. Ini keterikatan. Karena Allah firman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Berinabalah kalian, kembalilah kalian semua kepada Rabb kalian dan berislamlah kepadanya, tunduklah kepadanya. Dan Allah firman, "Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang mengislamkan wajahnya kepada Allah dan dia adalah seorang yang muhsin, berbuat baik, sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Ya. Ingat ya, akan datang nanti di syarat ke-8. Kafir kepada taghut, beriman kepada Allah, dia juga disebut apa? Berpegang dengan tali yang kuat. Al-urwah al-wuthqa. Disebut berpegang dengan al-urwah al-wuthqa. Iya. Maka ini kesamaan. Di sini diperintah untuk terikat, berserah diri. Nah. Dan juga Allah firman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ya, tidak demi Rabbmu, sungguhnya mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau, Nabi Muhammad, sebagai hakim di antara mereka pada perkara-perkara yang mereka berselisih dalamnya. Kemudian mereka tidak menemukan di dalam diri mereka rasa berat terhadap keputusanmu. Dan mereka berserah diri dengan sebenar-benar penyerahan diri. Perhatikannya keterikatan yang kuat seorang mukmin. Kalau dia benar kalimat la ilaha illallahnya, dia akan tunduk patuh terhadap segala perintah Allah dan perintah Rasulnya. Iya. Baik. Kemudian syarat yang ke berapa? Ketujuh. Al-Qabul. Dia wajib menerimanya. Tidak boleh ada bentuk penolakan apapun. Iya. Terhadap kalimat la ilaha illallah ini. Nah. Karena itu. Iya. Kaum musyrikin. Mereka ini. Dianggap sebagai musyrikin. Ya, karena mereka kalau diajak mengucapkan la ilaha illallah bersombong dan meninggalkannya. Ya, Allah berfirman innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Sungguhnya mereka kaum musyrikin itu, ya, orang-orang yang apabila dikatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah yastakbirun, mereka bersombong. Iya. Dan mereka berkata, apakah kami akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair yang gila? Nah. Baik. Jadi ini ayat menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah konsekuensinya bagi siapa yang mengucapkannya dia harus menerima kandungannya secara keseluruhan. Tidak boleh ada penolakan dalam bentuk apapun. Iya. Baik. Kemudian syarat yang keberapa? Kedelapan. Dia harus kafir terhadap segala yang diibadahi selain Allah. Ini berdasarkan firman Allah, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam tisama laha. Wallahu sami'un 'alim. Iya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Maksudnya, tidak ada paksaan dalam agama, karena kaum musyrikin itu diberikan tiga pilihan. Disuruh masuk Islam, kalau dia tidak mau, suruh bayar jizya, kalau dia tidak mau, diperangi. Tidak dipaksa dia masuk Islam. Kalau dia pilih yang kedua, silakan. Dia tidak pilih yang kedua, diperangi. Iya. Baik. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Itu makna ya la ikraha fid din. Sebab ini banyak disalahpahami. Apalagi orang-orang yang menyerukan mempersamakan agama. Ini ayat paling banyak dia pakai. Iya. Katanya tidak boleh paksa orang beragama. Kalau dia mau Nasrani, Nasrani biarkan saja. Sama saja. Iya. Perhatikannya bagaimana orang-orang yang mengikuti hawa nafsu di dalam beragama. Diambil sepotong ayat, dia tinggalkan ayat yang lainnya. Coba kalau dia baca kelanjutan ayat. Kelanjutan ayatnya apa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah tampak jelas perbedaan jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Ya sudah dibedakan. Ada jalan petunjuk, jalan sesat. Bukan dikatakan semuanya benar. Ya. Kemudian kelanjutan ayat lebih tegas lagi. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Siapa yang kafir kepada taghut dan dia beriman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Lam tisama laha, tidak akan terputus. Jelas ya? Ya, karena itu ini kaidah disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan selainnya bahwa siapa saja dari ahlul bidah berdalilkan dengan dalil, pasti di dalam dalil yang dia pakai ada bantahan untuk dia sendiri. Ada bantahan untuk apa? Untuk dia sendiri. Iya. Baik. Jadi ini delapan syarat dari syarat apa? La ilaha illallah. Iya. Kalau kita sudah paham ini dengan baik, ya, inilah yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Konsekuensi maknanya, dua rukunnya, dan tujuh syaratnya. Atau delapan dari syarat la ilaha illallah. Baik. Dan di sini penulis dalam bab ini, beliau akan menjelaskan tafsir la ilaha illallah ini yang dalam uraian beliau mempertegas banyak hal. Beliau pertegas maknanya, beliau pertegas rukunnya, beliau pertegas syarat-syaratnya, karena beliau akan bawakan ayat ya yang menyinggung sebagian syarat la ilaha illallah. Dan beliau pertegas penafsiran la ilaha illallah hakikatnya apa? Ya. Sebab banyak orang kadang menyangka bahwa la ilaha illallah ya, artinya tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Bukan itu makna la ilaha illallah yang diinginkan. Iya. Sebab kaum musyrikin di masa Nabi telah apa? Mengakuinya. Mengakui rububiyah tidak cukup. Iblis juga mengakui bahwa Allah adalah Rabb. Iya. Rabbi bima aghwaitani, wahai Rabbku karena engkau menyesatkanku. Iya. Iblis mengakuinya. Jelas ya? Fir'aun juga mengakuinya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka mengingkarinya padahal jiwa-jiwa mereka mengakui, meyakini hal itu. Meyakini hal tersebut. Iya. Jadi dalam hal ini tidak ada perbedaan. Iya. Bukan ciri yang membedakan antara seorang muslim dan selain muslim. Tapi yang membedakan di dalam masalah apa? Di dalam masalah pengakuan ibadah hanya kepada Allah dan kafir kepada segala yang diibadahi selain daripada Allah. Iya. Ini pokok perkara yang hendaknya dipahami. Baik. Kita baca hadis yang atau ayat yang pertama yang akan disebut oleh Syekh rahimahullahu taala di dalam pembahasan ini. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa qaulullahi ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab al-ayah. Iya. Mereka ini orang-orang yang disuruh oleh kaum musyrikin itu juga berusaha untuk mencari jalan kepada Rabb mereka agar mereka lebih dekat. Baik, itu ayatnya ya. Potongan ayat dan Syekh di sini berkata al-ayat artinya lanjutkan ayatnya. Ya, kalau kelengkapan ayatnya ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adabah in 'adaba rabbika kana mahdura. Iya. Orang-orang yang disuruh oleh kaum musyrikin itu juga berusaha untuk mencari jalan kepada Rabb mereka agar lebih dekat kepadanya, kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna 'adaba, serta takut kepada adabnya. Inna 'adaba rabbika kana mahdura, sesungguhnya adab Rabbmu itu adalah suatu hal yang harus ditakuti. Iya. Sesungguhnya adab Rabbmu adalah suatu hal yang harus ditakuti. Baik. Apa makna dari ayat ini? Iya. Sebelum saya uraikan kalimat-kalimatnya, perlu diketahui ya bahwa ayat ini ya, disebutkan oleh ahli tafsir beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini kaitannya dengan sekelompok jin. Sekelompok jin ini dulunya disembah, diibadahi oleh kaum musyrikin. Diibadahi oleh kaum musyrikin. Iya. Kemudian jin-jin tersebut masuk Islam. Dan orang-orang yang menyembahnya tidak tahu bahwa mereka sudah masuk Islam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa mereka ini, orang-orang yang beribadah kepada jin-jin itu, ya, mereka beribadah kepada jin. Padahal jin yang mereka ibadahi, mereka juga ya, mencari wasilah yang mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan mereka juga mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada apa? Siksaannya. Iya. Karena itu ibadah mereka adalah ibadah yang apa? Tidak bermanfaat. Ini penafsiran yang pertama ya. Ada penafsiran yang kedua. Iya. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat adalah orang-orang yang beribadah kepada para malaikat. dia beribadah kepada Nabi Isa, kepada ibunya. Maka Allah sebutkan bahwa para malaikat, Nabi Isa dan ibunya adalah orang-orang salih. Hamba-hamba Allah. Karena mereka hamba, mereka juga mencari kedekatan kepada Allah. Mengharap rahmat Allah dan takut dari siksaannya. Karena itu, tidak berhak untuk diibadahi. Iya. Ini dua penafsiran memperjelas ya, makna ayat. Memperjelas makna dari ayat ini. Iya. Walaupun ada penafsiran-penafsiran yang lain, tapi itu dekat ya dengan dua penafsiran yang telah kita sebutkan. Baik, di dalam ayat dikatakan ulaikal ladina yad'un, mereka itulah orang-orang yang berdoa. Di sini doa disebut ya. Iya. Dan yang dimaksud adalah ibadah. Karena sudah berlalu kita sebutkan bahwa doa terbagi berapa? Terbagi dua, doa ibadah dan doa masalah. Iya. Yabtaguna artinya mencari. Ila rabbihimul wasilah, dia mencari kepada Rabb-nya al-wasilah. Al-wasilah adalah sebuah ketaatan dan ibadah yang mereka harapkan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu al-wasilah. Ya, wa yarjuna rahmatah, dan mereka mengharapkan rahmat. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan apa? Hal yang lainnya dari siapapun. Mereka hanya mengharap kepada Allah. Wa yakhafuna adabah, dan mereka juga takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari sini tampak sudah ya mana dari ayat ini. Baik, diterangkan di sini di halaman 74, mana ayat surah Ghobal, Allah Subhanahu mengabarkan bahwa mereka yang disembah ya selain Allah oleh orang-orang kaum musyrikin, yang mana sembahan mereka itu dari kalangan malaikat, para nabi dan orang-orang salih, ya mereka sendiri yang disembah itu bersegera mencari pendekatan kepada Allah karena mengharap rahmat dan takut dari adab Allah. Kalau keadaan mereka seperti itu, berarti mereka termasuk dalam kategori hamba-hamba Allah. Maka bagaimana bisa mereka disembah bersama Allah Ta'ala, sementara mereka sendiri sibuk dengan diri mereka, berdoa dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Iya. Ini jelas ya mana dari ayat ini. Baik, apa hubungan ayat dengan bab ini? Iya. Apa hubungannya? Ayat ini menunjukkan tentang makna tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Ya, bahwa tauhid itu syahadat la ilaha illallah adalah meninggalkan segala kebiasaan kaum musyrikin. Yang kaum musyrikin ini, mereka berdoa kepada para nabi, orang-orang salih. Ya. Meminta syafaat dari mereka. Nah. Jadi terangkan bahwa kebiasaan kaum musyrikin ini beribadah kepada, berdoa kepada para nabi, orang-orang salih, ini dari kesyirikan, perbuatan syirik akbar yang wajib ditinggalkan. Mereka juga hamba-hamba Allah, beribadah kepada Allah. Tidak patut untuk disembah, diibadahi. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa syahadat sekadar dia ucapkan tidak cukup. Harus ada konsekuensinya. Dia wajib meninggalkan dari kebiasaan kaum musyrikin. Berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada para nabi, orang-orang salih. Iya. Dia harus kafir terhadap segala yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, jelas ya sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala dari ayat. Jadi tafsir tauhid dari ayat ini sangat terang. Iya. Sangat terang. Allah jelaskan di sini tentang hakikat ibadah dari kaum musyrikin. Iya. Baik, kalau kita baca ayat sebelumnya ya. Qul ud'u alladziina za'amtum min duni fala yamlikuuna kashfad durri 'ankum wala tahwila. Katakanlah, berdoalah kalian, beribadahlah kalian kepada siapa yang kalian sangka selain daripada Allah. mereka tidak akan mampu untuk menghilangkan bahaya dan tidak mampu mengganti bahaya itu. Nah, baru disebutkan ayat. Ulaikal ladzina yad'una, mereka yang mereka seru itu, orang-orang yang mereka ibadahi itu, sebenarnya mereka juga hamba-hamba Allah. Para malaikat yang mereka ibadahi, orang-orang salih, ataupun yang diibadahi adalah jin yang sudah masuk Islam. Mereka semuanya juga hamba-hamba Allah. Mereka bertawassul kepada Allah, cari wasilah yang mendekatkannya. Mereka mengharap rahmat Allah dan takut kepada siksaannya. Iya. Takut kepada siksaannya. Kalau begitu, karena mereka tidak layak diibadahi, iya. Maka dari konsekuensi keimanan, harus kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Ya, dan inilah makna la ilaha illallah. Makna syahadat la ilaha illallah. Dan itulah tauhid. Meninggalkan segala yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Sebagaimana yang diterangkan dalam ayat ini. Yang mana kebiasaan mereka beribadah kepada para nabi. Orang-orang salih. Mengambil syafaat dari mereka. Mencari kedekatan. Iya. Dan ini semuanya dari kesyirikan yang wajib seorang itu kafir terhadapnya. Berlepas diri terhadapnya. Dan inilah makna dan penafsiran apa? La ilaha illallah. Baik, faedah dari ayat. Yang pertama, bantahan terhadap orang-orang yang berdoa kepada para wali dan orang-orang salih untuk menghilangkan bahaya dan memperoleh manfaat. Karena mereka yang disuruh tidak kuasa menolak bahaya dan mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri. Maka bagaimana bisa dia melakukan hal tersebut untuk orang lain? Ini pelajaran yang sangat berharga ya. Khususnya untuk orang-orang yang menganggap bahwa orang saleh ini dekat kepada Allah. Ya, karena dekatnya kepada Allah, maka kita meminta kepada orang saleh supaya dia memohonkan kepada Allah. Ya. Padahal orang salehnya sudah meninggal. Dikubur dia minta. Atau di tempat lain tidak hadir di depannya. Nah, maka ini semuanya dari bentuk kesyirikan. Ya, yang dibantah di dalam ayat ini. Yang kedua, penjelasan tentang besarnya rasa takut para nabi dan orang-orang salih kepada Allah. Dan penjelasan tentang harapan mereka kepada rahmat Allah. Ya, karena mereka disebutkan di sini dengan tiga sifat ya, para nabi dan para rasul. Mencari wasilah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sifat mereka yang kedua adalah mengharap rahmat Allah. Dan sifat mereka yang ketiga adalah apa? Adalah takut kepada siksanya. Ini tiga sifat orang-orang salih. Iya. Baik, dari tiga sifat ini semuanya menunjukkan bahwa mereka hamba-hamba Allah sama dengan yang lainnya. Baik, ayat ini juga menunjukkan batilnya peribadatan kaum musyrikin kepada selain Allah. Di mana yang mereka ibadahi itu sendiri, ternyata mereka sendiri ya mencari kedekatan kepada Allah, memohon rahmatnya serta takut kepada siksaannya. Menunjukkan batilnya ibadah kaum musyrikin. Ya. Dan juga dari kandungan ayat ini menegaskan bahwa kesalihan orang yang diibadahi itu tidak membenarkan adanya perbuatan kesyirikan. Walaupun dia salih, ya, kesalihannya tidak boleh menjatuhkan seorang pada kesyirikan. Ya. Dan dia berkata, oh saya kan berdoa kepada orang salih. Ya, sama saja berdoa kepada malaikat, kepada nabi, kepada jin, kepada bebatuan, kepada pohon, apa saja semuanya doa kepada selain Allah namanya. Dan itu adalah syirik akbar. Syirik besar. Dan di dalam ayat penetapan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Naam. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, rahmatih. Dan ayat juga menetapkan wajibnya kita takut kepada adab siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa seorang mukmin itu iya, ibadahnya dibangun di atas tiga kaidah. Yang pertama, cinta kepada Allah. Yang kedua, memiliki rasa harapan. Dan yang ketiga, memiliki rasa apa? Rasa takut kepada Allah. Itu tiga kaidah. Baik, dari mana kita ambil pendalilan ini? Karena sifat orang-orang saleh, para nabi, para malaikat, ya, yang kaum musyrikin berdoa kepada mereka, sifat mereka mendekatkan diri kepada Allah, mencari wasilah yang paling mendekatkannya. Kalau dia berusaha mencari wasilah yang mendekatkannya, ini menunjukkan kecintaan ya. Kemudian yang kedua, mengharap rahmat Allah. Itulah tadi kita katakan harus ada rojaknya, rasa harapan. Wa yakhafuna adaba, dan mereka takut kepada siksaannya. Harus ada rasa apa? Rasa khauf. Maka ayat ini menunjukkan bahwa kaidah ibadah dibangun di atas apa? Atau ibadah dibangun di atas berapa kaidah? Di atas tiga. Al-mahabbah, ar-raja, dan apa? Al-khauf. Iya. Baik. Selesai ayat yang pertama. Ayat yang kedua, kata Syekh rahimahullah, wa qawluhu, wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani al-ayah. Iya. Adalah firman Allah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap segala sesuatu yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali dia yang menciptakanku. Kecuali Allah yang menciptakanku. Al-ayatah. Nah, maksudnya al-ayatah, sambung ayatnya ya. Kelanjutan ayatnya, illa alladhi fatarani fa'innahu yahdin. Yaitu ayat di surah Zukhruf. Baik. Perhatikan, wa idh qala Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim berkata li abihi, kepada ayahnya. Siapa nama ayah Ibrahim? Azar. Diterangkan di surah Al-An'am ya. Idh qala Ibrahim li abihi Azar, atattakhidhu asnaman, ila akhir ayat. Ya, kata beliau li abihi wa qaumihi, kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'un, sesungguhnya aku berlepas diri. Bara'un bermakna mutabarri. Ya. Dia berlepas diri memusuhi. Dan berlepas diri di sini bukan artinya dia menyelamatkan diri ya, atau dia meninggalkannya karena cuek, tidak. Tapi dia berlepas diri meninggalkannya karena kebencian. Karena kebencian. Iya. Itu makna bara. Illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakanku. Iya. Di sini ada kedetailannya di dalam ayat. Diambil kata fatarani, yang menciptakanku, diingatkan. Ya, karena itu sudah berlalu ya, dari konsekuensi tauhid, hubungan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, bahwa pengakuan seseorang terhadap tauhid rububiyah itu mengharuskan tauhid apa? Uluhiyah. Karena itu diingatkan di ayat ini, perhatikan indahnya, diingatkan tauhid rububiyah Allah, Allah yang menciptakanku. Karena dialah Allah yang menciptakanku, maka dia satu-satunya yang berhak apa? Aku ibadahi. Illa alladhi fatarani, kecuali Allah yang menciptakanku, fa'innahu sayahdin, sungguhnya Allah akan memberi hidayah kepadaku. Iya. Mana ayat secara global? Allah mengabarkan tentang hambanya dan rasulnya, khalilnya Nabi Ibrahim alaihi salam, bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah oleh ayahnya dan kaumnya. Berlepas diri. Dan beliau tidak memperkecualikan apapun dari sembahan itu. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dirinya. Ya. Maka Nabi Ibrahim hanya menyembah kepada Allah semata. Tidak syirikat baginya. Baik, itu makna ayat secara global. Ya, hubungan ayat ini dengan bab, ya, tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah sangat jelas sekali. Ayat ini menunjukkan makna tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Bahwa tauhid itu terdapat padanya dua rukun. Rukun yang pertama, berlepas diri dan benci terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Dan rukun yang kedua adalah penetapan, isbat, hanya beribadah kepada Allah yang menciptakan kita. Jelas ya? Inilah penetapan atau sisi pendalilan penulis rahimahullah. Dan ayat ini juga terdapat di dalamnya penyebutan makna la ilaha illallah. Yang la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Baik. Faedah dari ayat. Yang pertama, bahwa makna la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya dan bara', berlepas diri dari peribadatan kepada suatu apapun selain daripada Allah. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ya, kewajiban menampakkan sikap bara', berlepas diri terhadap agama orang-orang musyrikin. Dia harus menampakkan sikap bara'. Dan ini ditampakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Dan yang ketiga dari ayat ini, pensyariatan untuk berlepas diri dari musuh-musuh Allah, meski mereka adalah orang-orang terdekat kita sendiri. Sini Nabi Ibrahim berlepas diri dari perbuatan siapa? Ya, bapaknya, ayahnya. Ini orang yang paling dekat. Iya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan bahwa agama para nabi itu satu. Adalah agama apa? Adalah agama tauhid. Apalagi kalau kita baca kelanjutan ayat, ya, wa ja'alaha kalimatan baqiyah. Dan ini dijadikan sebagai kalimat yang kekal di keturunan Nabi Ibrahim. Menunjukkan bahwa agama para nabi sama. Ya, agama Nabi Ibrahim adalah sama. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa menyuarakan kebenaran itu adalah sifat para rasul. Tegas ya Nabi Ibrahim menyampaikan hal ini kepada ayah dan kaumnya. Dan ini adalah sifat para rasul. Ya, harus diingatkan umat ini dari kesyirikan. Nah, harus diingatkan umat ini dari apa? Dari kesyirikan. Ya, sebagian orang berkata, kalau kita bahas tentang syirik, kita bahas tentang tauhid, nanti akan membuat manusia berpecah belah. Ya, akan membuat manusia apa? Berpecah belah. Ya. Nah, ini ucapan sebagian orang. Dan ini orang-orang yang tidak mengerti hakikat agama Allah. Nabi Muhammad itu dikatakan di dalam sifat beliau, ya, wa Muhammadun farqun bainan nas. Nabi Muhammad memecah di antara manusia. Karena beliau memecah antara seorang muslim dan kafir, musyrik dan bertauhid. Dan Al-Quran disebut sebagai apa? Al-Furqan, pembeda. Pembeda apa? Antara yang hak dan yang batil. Iya. Jadi kalau dia berbicara tentang tauhid, khawatir memecah manusia, ini adalah keluar dari ketentuan Allah, keluar dari ketentuan Rasulnya, dan keluar dari kenyataan dalam kehidupan. Memang manusia berpecah. Iya. Tidak ada yang bersatu dari manusia. Dan itu sudah ketentuan di penciptaan mereka. Karena itu, mereka dikembalikan, diajak untuk bersatu di atas apa? Di atas kebenaran. Di atas memurnikan ibadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Diajak untuk bersatu di atas tauhid. Iya. Kayak ini pokok di antara hal yang penting. Ada dari hal yang patut kita perhatikan. Iya. Dan orang-orang yang mengharapkan persatuan dengan cara meninggalkan dakwah kepada tauhid, jangan harap akan terjadi persatuan. Pasti akan terjadi apa? Perselisihan yang lebih banyak. Karena itu kalau ingin melihat persatuan, ya, kesatuan hati, ajaklah manusia itu kepada tauhid. Ajaklah manusia itu kepada tauhid. Bersatu di atas tauhid itu. Dan itulah perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua di atas tali Allah. Dan jangan kalian bercerai-berai. Harus di atas tali Allah. Iya. Dan tidak boleh bercerai-berai di atas hal tersebut. Baik. Kemudian di antara kandungan ayat ini adalah kewajiban berlepas diri dari kesyirikan. Ya, kewajiban berlepas diri dari kesyirikan. Juga di antara kandungan dari ayat ini penjelasan bahwa kaum Nabi Ibrahim, mereka menyembah Allah, tetapi mereka juga berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah di dalam penyembahan. Sebab Nabi Ibrahim mengatakan, seluruh yang kalian sembah kecuali Allah yang menciptakanku. Berarti di antara yang mereka sembah juga Allah. Hanya saja mereka menyembah kepada Allah, tapi menyembah juga kepada selain Allah. Bersamaan dengan itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mengumumkan permusuhannya kepada mereka. Dan inilah tauhid. Iya, inilah tauhid. Karena itu jangan tertipu dengan ucapan kaum musyrikin yang datang ke kuburan berdoa, meminta hajatnya kepada penghuni kubur, berbuat berbagai kesyirikan. Setelah itu dia katakan, oh kami ini bukan musyrik, kami sholat lima waktu. Hah? Kami sholat lima waktu. Kami hadir bersama kaum muslimin di sholat id. Kami puasa di bulan Ramadan. Kami juga haji. Ya. Kami juga haji. Adanya sebagian bentuk ibadah. Iya. Yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Sepanjang mereka berbuat kesyirikan, hukumnya sama. Innani bara'un mimma ta'budun. Sungguhnya aku berlepas diri dari segala yang kalian ibadahi. Kecuali Allah. Jelas ya? Maka ini tafsir yang sangat agung. Ya, dari tauhid ini. Hal yang sangat indah. Dan di akhir ayat terdapat dalil bahwa hidayah taufiq itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dia yang memberi hidayah. Tapi hidayah, taufiq, dan apa? Ilham. Iya. Adapun hidayah, ad-dalal wal-irsyad, Nabi SAW dan orang-orang yang beriman juga menjadi sebab manusia itu mendapat hidayah. Baik. Selesai sudah ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga. Ya. Kata penulis rahimahullah, wa qawluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Firman Allah ta'ala, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai rab-rab selain daripada Allah. Iya. Al-ayah. Kelanjutan ayatnya. Ya. Wal masiha ibn Maryam. Saya baca dari awal ayat ya. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. La ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Iya. Dan firman Allah Ta'ala, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai rab-rab selain Allah. Juga mereka menyembah Al-Masih, putra Maryam. Padahal mereka tiada lain diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Iya. Sembahan yang satu. Ilah yang satu. Iya. Yang tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali dia. La ilaha illahu. Subhanahu amma yushrikun. Maha suci Allah terhadap segala kesyirikan yang mereka lakukan. Nah, ini ayat di antara ayat yang dibawakan oleh penulis di sini untuk menafsirkan tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ittakhadu. Ini perbuatannya siapa? Orang Yahudi dan Nasara ya. Karena itu disebut al-habr dan disebut rahib. Iya. Dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahibnya. Ya, ahbarahum, ini ulamanya ya, ahbar itu habr. Maksudnya orang yang berilmunya di kalangan mereka. Waruhbanahum, itu rahib. Rahib itu artinya ahli ibadahnya di kalangan mereka. Arbaban min dunillah, sebagai rab-rab dari selain Allah. Di sini rab bermakna apa? Bermakna ma'bud. Dijadikan sebagai rab yang disembah selain daripada Allah. Iya. Wal Masih ibn Maryam. Demikian pula mereka menjadikan Nabi Isa alaihissalam ya, sebagai rab yang mereka ibadahi, yang mereka beribadah kepada Nabi Isa. Kemudian Allah terangkan ya, bantahan terhadap mereka, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidak diperintah kecuali hanya beribadah kepada sembahan yang satu. La ilaha illahu. Kemudian Allah tegaskan, tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Subhanahu amma yushrikun. Nah Allah tegaskan lagi dengan mensucikan dirinya. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Iya. Baik, mana ayat secara global? Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang orang-orang Yahudi dan Nasara. Iya. bahwa mereka meminta nasihat kepada tokoh-tokoh mereka dari kalangan ulama dan ahli ibadah, dan mereka juga menaati para ulama dan ahli ibadah itu dalam hal penghalalan segala sesuatu yang Allah haramkan dan pengharaman segala sesuatu yang Allah halalkan. Nah, dengan demikian mereka telah mendudukkan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai Rabb yang memiliki kekhususan dalam penghalalan dan pengharaman. Sebagaimana orang-orang Nasara menyembah Nabi Isa alaihi salam yang mengatakan, dan mereka mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah. Iya. Jelas ya? Mereka mencampakkan kitab Allah. Padahal di dalam kitab Allah diperintah. Iya. Untuk tidak menyembah kecuali sembahan yang satu saja. Hanya menyembah kepada Allah semata. Karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sucikan dirinya dari segala kesyirikan yang mereka lakukan. Nah, ini makna ayat ya. Secara, jelas. Baik. Apa hubungan ayat dengan bab ini? Ya, hubungannya sangat jelas sekali. Ayat ini menunjukkan makna tauhid dan makna la ilaha illallah. Makna tauhid dan makna la ilaha illallah. Perhatikan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, ketaatannya kepada alimnya dan ahli ibadahnya luar biasa. Mereka taat dalam segala hal. Dalam penghalalan dan dalam apa? Pengharaman. Ya. Penghalalan, pengharaman. Ya, kalau sudah dikatakan sudah dosamu dihapus, hah? Semuanya dia taati. Ya, kalau ingin dihapuskan dosa, datang saja ke ahli ibadah mereka. Iya. Baik. Ketaatan mereka ini kepada rahib-rahibnya dan ahli ibadahnya, kepada alimnya dan ahli ibadahnya, ini adalah penyembahan kepada mereka. Maka Syekh di sini menerangkan dari mana tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Iya. Seorang wajib untuk mengesakan Allah di dalam ketaatan. Dan wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syariat. Karena siapa yang taat kepada Nabi Muhammad, artinya dia telah taat kepada siapa? Kepada Allah. Mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Allah berfirman, siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Jadi penekanan ya, yang disebut oleh Syekh di sini hubungannya dengan makna dan tafsir la ilaha illallah. Kalau dia berucap la ilaha illallah, konsekuensinya dia hanya taat kepada Allah. Demikian pula dia taat kepada Rasul, sebab ketaatan kepada Rasul itu artinya ketaatan kepada Allah. Jelas ya? Inilah makna dari tauhid dan makna la ilaha illallah. Karena itu beliau bawakan ayat ini di mana Allah mencela orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan orang-orang alim mereka, rahib-rahib mereka sebagai sembahan rab-rab yang diibadahi selain daripada Allah. Demikian pula orang-orang Nasara menjadikan Nabi Isa sebagai yang disembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Segera ini jelas ya. Ya. Fawaid dari ayat, kandungan, pelajaran dari ayat. Yang pertama bahwa termasuk makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah, menaati Allah dalam penghalalan dan apa? Pengharaman. Ini faedah yang paling besarnya yang kita petik. Dari sisi pendalilan penulis. Jadi makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah artinya taat kepada Allah dalam penghalalan dan apa? Pengharaman. Yang kedua, barang siapa yang menaati makhluk dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, berarti dia telah menjadikan makhluk itu sebagai sekutu bagi Allah. Iya. Sebagai sekutu bagi Allah. Nah. Jelas ya? Dan ini tauhid yang sangat kuat bagi seorang hamba. Ini akan datang bab khusus ya. Karena masalah ketaatan ini. Iya. Syirik dalam ketaatan bagaimana bentuknya akan diketerangkan khusus oleh Syekh nanti. Sebab ini pokok di dalam masalah juga. Iya. Dan kadang seorang tidak sadar jatuh dalam kekeliruan dalam hal yang seperti ini. Seperti sebagian orang bertanya kepada ulama, dia terima saja seluruh yang diucapkan walaupun apa? Tidak ada dalilnya. Walaupun tidak ada dalilnya. Hendaknya seorang mengambil dari pendapat yang ada dalilnya. Nah, jelas ya? Kalau dia tahu si alim ini berfatwa tanpa dalil tentang masalah itu, dia ikuti. Maka ini adalah hal yang terlarang. Ya. Hal yang terlarang. Maka seorang yang bertauhid hendaknya tunduk penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penghalalan dan pengharaman. Kemudian yang ketiga, dalam ayat terdapat bantahan terhadap orang-orang Nasara yang meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah. Nah, satu daripada yang tiga. Terdapat bantahan untuk mereka dalam ayat ini dan ditegaskan di dalam ayat bahwa mereka itu adalah hamba-hamba Allah. Kemudian yang keempat, terdapat di dalam ayat ya penyucian Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesyirikan. Mensucikan Allah dari segala bentuk kesyirikan. Iya. Kemudian di dalam ayat ini terdapat bahwa ketaatan kepada selain Allah dalam menyelisihi hukum-hukum Allah itu adalah bentuk dari kesyirikan, bertentangan dengan tauhid. Dan juga terdapat di dalam ayat bahwa tidak ada taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Iya. Dan ayat ini juga dari konteksnya dan kandungannya menunjukkan bahwa amalan yang salih tidak dianggap salih kecuali kalau amalan itu ikhlas dilakukan karena Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Kemudian dari kandungan ayat ini juga menunjukkan bahwa para ulama itu tidaklah maksum. Para orang yang berilmu bukan apa? Bukan maksum, bukan terjaga dari kesalahan. Ya mungkin saja terjadi kesalahan pada ulama. Iya. Dan ini dari kandungan ayat. Ya, supaya kita tahu ya bahwa namanya manusia secara umum ya tidak ada yang lepas dari apa? Dari kesalahan. Iya. Kemudian dari kandungan ayat juga penjelasan menyimpangnya orang-orang Yahudi dan Nasara dari agama mereka yang lurus. Sebab kalau mereka ikuti agama mereka yang lurus, di dalam agama mereka wama umiru illa liya'budu ilahan wahida. Dalam agama mereka, mereka tidak diperintah kecuali hanya beribadah kepada sembahan yang satu. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahayanya ulama yang sesat terhadap umat. Ya. Sebab perhatikan ya bagaimana mereka menjatuhkan manusia dalam kesyirikan. Dengan mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan ini bahaya yang sangat besar. Iya. Karena itu kata Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu taala, ya, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun bin nasara. Siapa yang rusak dari ahli ilmu kita, maka padanya ada keserupaan dengan orang Yahudi. Sebab Yahudi punya ilmu tidak beramal, rusak mereka di dalam keilmuan. Dan siapa yang rusak dari ahli ibadah kita, maka padanya ada keserupaan dengan orang Nasara. Karena orang Nasara, mereka beribadah tanpa ilmu. Maka demikian pula ahli ibadah, kalau dia ada ibadah yang bid'ah, yang keliru, maka ini mirip dengan apa? Mirip dengan orang Nasara. Dan Nabi SAW bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati munafikun alimul lisan. Yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah munafik, pandai berbicara. Ini sifat apa? Sifat ulama su. Ya. Punya dia berbicara, bisa berbicara. Kadang dia bawakan ayat, dia bawakan hadis. Tapi orang-orang yang jelek mengajak kepada apa? Kesesatan. Dan di dalam riwayat yang lain, akhwafu ma akhafu ala ummati, ya, al-aimma al-mudillun. Yang paling aku takutkan kepada umatku adalah para tokoh yang menyesatkan. para imam yang menyesatkan. Baik, selesai sudah ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat, kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunakum kahubbillahi al-ayah. Di antara manusia ada yang menjadikan sembahan selain Allah sebagai tandingan-tandingan terhadap Allah. Yang mereka mencintai sembahan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Al-ayah. Kelengkapan ayatnya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu id yarawna al-'adaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adab. Dan di antara manusia ada yang mengadakan sembahan selain Allah sebagai tandingan-tandingan terhadapnya. Yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, cinta mereka amatlah dalam kepada Allah. Cintaan mereka yang paling besar adalah kepada Allah. Seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksaan pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu hanyalah milik Allah seluruhnya. Dan bahwa siksaan Allah amatlah dahsyat. Iya. Kalau mereka tahu hal ini, pasti mereka apa? Akan menyesal. Itu kelengkapan ayat ini ya. Dan ini dari ayat yang agung, menunjukkan kandungan, makna kandungan, dan terdapat di dalamnya penafsiran tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Wa minan nasi, sehingga di antara manusia ada sekelompok orang, mayattakhidhu min dunillah, iya, min dunillah, sehingga dia cari selain Allah sebagai anda dan tandingan-tandingan. Sudah kita terangkan ya tentang makna anib, iya, hal yang menyerupainya, yang dianggap sebanding dengannya, sepadat dengannya, atau sebagai hal yang merupakan saingannya. Ya. Baik. Anda dan yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta ya kepada tandingan-tandingan itu. Seperti mereka cinta kepada Allah. Kahubbillah ya. Seperti mereka cinta kepada Allah. Ya. Kemudian Allah terangkan sifat orang yang beriman itu bagaimana. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman, kecintaan mereka yang paling besar adalah kepada Allah. Iya. Kemudian Allah ingatkan, walau yara alladzina zalamu, andai kata orang-orang yang berbuat zalim itu, mereka melihat, it yarawna al-adaba, ya, ketika mereka menyaksikan adab, annal quwwata lillahi jami'an, ya, maksudnya menyaksikan adab pada hari kiamat, bahwa seluruh kekuatan itu hanyalah milik Allah. Wa anna Allaha syadidul adab. Dan mereka tahu bahwa Allah sangat dahsyat siksaannya, pastilah mereka menyesal. Ya, tapi namanya orang-orang berbuat dzalim, orang-orang yang berbuat kesyirikan, larut di dalam kesyirikannya, ya, mereka lupa akan kemaslahatan dirinya. Ya, penyesalan datangnya belakangan, nanti pada hari kiamat. Tatkala mereka melihat hakikat perkara, barulah mereka menyesal. Barulah mereka menyesal. Baik, mana ayat ini secara global adalah menyebutkan orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Iya. Nah, bahwa mereka ini mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, dengan menyamakan tandingan-tandingan tersebut dengan Allah dalam hal kecintaan. Mereka cinta kepada tandingannya sebagaimana mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Kemudian Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang beriman, para muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, bahwa mereka mencintai Allah melebihi kecintaan, ya, orang-orang yang membuat tandingan itu kepada tandingannya. Iya. Jadi ini pemahaman ayat yang harus diluruskan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini perbandingan ya. Kaum musyrikin, dia cinta kepada tandingannya seperti cinta kepada Allah. Orang yang beriman, kalau dibandingkan dengan cintanya mereka terhadap kecintaan kaum musyrikin terhadap sembahannya, maka kecintaan orang yang beriman kepada Allah lebih besar lagi. Tapi bukan artinya mereka cinta kepada kesyirikannya, tidak. Iya. Mereka hanya punya kecintaan kepada Allah saja. Dan kecintaan mereka kepada Allah lebih besar, melebihi kecintaan kaum musyrikin terhadap apa? Sembahan-sembahan mereka. Iya. Jadi terangkan hal itu, Bu, sebagai sifat orang yang beriman. Kemudian Allah mengancam kaum musyrikin, orang-orang yang berbuat kezaliman ini. Sebab syirik adalah kezaliman yang terbesar. Akan besarnya siksaan pada hari kiamat. Bagaimana penyesalan mereka? Ketika mereka menyaksikan siksaan pada hari kiamat, mereka baru menyadari bahwa segala kekuatan hanya milik Allah. Dan Allah maha keras siksaannya. Baik, ini makna ayat secara global. Kandungan ayat ini atau hubungan ayat ini dengan bab. Ayat ini adalah salah satu nas yang menjelaskan tafsir, tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Di mana? Ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah dan mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana kecintaannya kepada Allah, berarti dia telah berbuat kesyirikan. Ya, sehingga dapat diketahui bahwa makna tauhid adalah mengesakan Allah dalam kecintaan yang mengharuskan keikhlasan ibadah hanya kepada Allah, perendahan diri dan ketundukan kepada-Nya. Baik, ini sisi pendalilannya ya, hubungannya dengan bab. Iya. Jadi kalau saya ringkas lagi, kandungan atau maksud penulis membawakan ayat ini di sini, beliau ingin menjelaskan makna tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah, bahwa makna tauhid dan makna syahadat itu mereka harus mengesakan Allah di dalam pokok kecintaan. Di mana kecintaan ini mengharuskan mereka mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Iya. Ini sisi apa namanya? Dan maksud penulis membawakan ayat ini di sini. Yang kedua, dari maksud beliau atau hubungan ayat ini dengan pembahasan dalam tafsir tauhid dan syahadat, beliau ingin isyaratkan bahwa la ilaha illallah ada konsekuensi di dalamnya, ada syarat dan kemestian. Di antara syaratnya harus cinta penuh terhadap kandungan la ilaha illallah. Dia harus penuh kecintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, peribadatan kepada-Nya. Dan ini tadi yang kita sudah terangkan ya. Tadi kita terangkan syarat la ilaha illallah ada berapa? Ada 8. Salah satunya adalah apa? Kecintaan yang bertentangan dengan apa? Kebencian. Iya. Ya, perhatikan ya hubungan-hubungannya. Iya. Baik, terdapat sejumlah pelajaran dari ayat. Yang pertama, bahwa termasuk dari makna la ilaha illallah dan syahadat la ilaha, termasuk dari makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah, menunggalkan kecintaan kepada Allah ya, dengan kecintaan yang harus ada padanya perendahan diri dan ketundukan. Jadi harus menunggalkan, memurnikan cintanya hanya untuk Allah. Kecintaan yang mengandung makna perendahan diri dan ketundukan kepada Allah. Yang kedua, bahwa orang-orang musyrikin, ya, mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Ya, tapi kecintaan tersebut belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Karena mereka mempersekutukan Allah di dalam apa? Kecintaan. Perhatikan ya, kaum musyrikin punya cinta kepada Allah. Tapi punya cinta kepada berhalanya. Bersama dengan itu, hal itu masukkan mereka dalam kesyirikan. Kalau begitu manusia, ada beberapa keadaan. Yang pertama, keadaan ahli tauhid. Cinta mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah keadaan ahlu syirk. Cinta mereka kepada kesyirikannya, kepada yang mereka ibadahi sama dengan kecintaannya kepada Allah. Ini musyrik ya. Yang ketiga, ya, keadaan ahlu syirk, mereka cinta kepada sembahannya melebihi cintanya kepada Allah. Ini lebih dahsyat lagi kesyirikannya. Keadaan yang keempat, ya, dan ini lebih parah lagi, sama sekali tidak ada cinta kepada Allah pada dirinya. Ada cuma cinta kepada apa? Kepada yang dia sembah. Nah, ini semuanya adalah kesyirikan. Adapun orang yang bertauhid, ya, cintanya yang merupakan bentuk dari cinta ibadah seluruhnya hanya diberikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada diberikan kepada makhluk siapapun. Iya. Nyata dia saya batasi cinta dalam rangkaian cinta ibadah. Karena cinta itu akan datang pembahasannya nanti. Iya. Seorang cinta kepada anaknya ini cinta tabiat namanya. Bukan itu yang dimaksud di dalam pembahasan kita di sini. Iya? Baik. Insyaallah itu akan datang rinciannya lebih jelas. Ya, kita membatasi maksud pendalilan penulis di sini. Beliau ingin menafsirkan apa? Tauhid dan la ilaha illallah. Yang ketiga, terdapat bahaya kesyirikan, bahwa kesyirikan itu adalah kezaliman. Iya. Dan yang keempat, terdapat ancaman terhadap kaum musyrikin pada hari kiamat. Ancamannya disebut dalam ayat. Iya. Dan terdapat di dalam ayat ini bahwa kecintaan itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan terdapat di dalam ayat ini penetapan sifat kekuatan bagi Allah dan kesempurnaan kekuatan itu bagi Allah. Dan terdapat di dalam ayat peringatan bahwa seseorang itu wajib takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat di dalam ayat juga bahwa seorang muslim di dalam setiap perbuatannya hendaknya memikirkan akibat dari perbuatan. Jangan dia pikirkan perbuatannya saja, tapi dia pikirkan apa? Akibatnya yang akan datang. Karena itu diingatkan di sini. Ya, andai kata kaum musyrikin mengingat bagaimana mereka, ya, mengetahui bagaimana siksaan pada hari kiamat, diingatkan akan akibat. Ya, dan ini yang banyak dilalaikan ya dalam kehidupan. Banyak-banyak orang hidup, dia hidupnya seakan-akan untuk saat ini saja. Untuk apa yang dihadapi sekarang saja, atau untuk besok saja, 2 tahun lalu, untuk dunianya saja. Dia lupa bahwa ada hal yang harusnya lebih dia persiapkan lagi. Yang lebih dia persiapkan lagi itu untuk kehidupan apa? Kehidupan akhiratnya. Karena itu Nabi SAW pernah ditanya, mukmin mana yang cerdas? Akiyasunnas, yang paling cerdasnya itu siapa? Nah, kata Nabi SAW, aktsaruhum isti'dadan lil maut. Mereka yang paling banyak bersiap untuk kematian. Iya. Dan ini adalah mukmin yang cerdas. Ya, sebab kalau dia tidak memikirkan apa yang merupakan rumah kekal abadinya, tempat persinggahan terakhirnya yang menentukan sorga dan nerakanya, dan di situ yang menentukan dia bahagia sebenarnya atau merugi, dia tidak pikirkan, itu namanya dia tidak cerdas. Iya. Baik, selesai sudah ya dari ayat ini. Kemudian Syekh rahimahullahu taala menutup pembahasan dengan membawakan satu hadis. Kata beliau, fi sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Diriwayatkan dalam as-sahih. Ya, maksudnya di sini dalam sahih Muslim ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya dari siapa namanya? Tariq ibn Asyam Al-Asy'ari, nama sahabatnya yang meriwayatkan hadis ini. Nabi bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jall." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir kepada segala sesembahan selain daripada Allah, haramlah harta dan darahnya. Sedangkan hisab, perhitungannya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Baik. Man qala la ilaha illallah. Siapa yang berucap la ilaha illallah. Iya. Maksudnya dia berucap dengan lisannya, dengan meyakini di dalam apa? Di dalam hatinya. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dan dia kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Itu tadi saya tafsirkan begitu ya. Sama dengan syahadat. Siapa yang bersyahadat, bersaksi. Karena syahadat itu tidak tergambar, dia berucap saja. Syahadat itu disertai dengan keyakinan, keikhlasan, ketetapan di dalam hati. Sama di sini dia berucap. Dia diterangkan harus kafir kepada selain Allah, bahwa ini bukan sekadar ucapan saja. Harus ucapan, tidak ada keyakinan di mana? di dalam hati. Siapa yang berucap la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah, haruma maluhu wa damuhu, haram harta dan darahnya. Maksudnya harta dan darahnya terjaga, dilarang untuk diambil hartanya, dilarang dia untuk dibunuh. Iya. Karena dia seorang muslim. Jelas ya? Wa hisabuhu 'ala Allahi azza wa jal. Dan perhitungannya adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dia sudah berucap seperti itu, dan akhirnya dia kafir kepada seluruh yang disembah selain daripada Allah, sebab dia tidak pernah berbuat kesyirikan, dia tidak pernah mendekati kesyirikan dan kaum musyrikin, akhirnya akhirnya sudah benar. Hisabuhu adapun perkara hatinya, keyakinannya, dan amalannya yang lain, itu hisabnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Jadi mana hadith ini? Jelas ya. Secara global hadith ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa membunuh ya, dan mengambil harta seorang tidaklah haram. Ya, kecuali kalau terkumpul padanya dua perkara. Dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia kafir terhadap segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Apabila dua perkara ini telah terpenuhi pada diri seseorang, maka umat Islam wajib menahan diri terhadap orang tersebut secara zahir dan menyerahkan urusan batinnya kepada Allah. Apabila dia jujur dalam hatinya, Allah akan membalasnya dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi kalau dia munafik, maka Allah akan mengadabnya dengan adab yang sangat pedih. Ya. Karena itu di hukum dunia dia dihukumi sebagai zahirnya, sebagaimana zahirnya itu apa yang tampak saja. Jelas ya? Hubungan hadis ini dengan bab sangat jelas. Hadis ini penafsiran yang sangat terang tentang tauhid dan tentang syahadat la ilaha illallah. Bahwa syahadat la ilaha illallah itu ya, tidak akan sempurna. Tauhid tidak akan lengkap kecuali kalau dia kafir kepada segala yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, faedah dari hadis yang pertama bahwa mana la ilaha illallah adalah kafir terhadap segala yang disembah selain Allah, seperti patung-patung kuburan dan selainnya. Yang kedua, bahwa sekadar mengucapkan la ilaha illallah tanpa kafir kepada sembahan selain Allah tidaklah mengharamkan darah dan harta seseorang, meskipun ia mengetahui makna yang mengamalkan kalimat tersebut. Iya, selama dia tidak menggabungkan sikap kufur terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah dengan pengucapan syahadat itu, maka dia tidak masuk Islam namanya. Jelas ya, ini dari pokok penekanan dan faedah dalam hadis. Jadi dua hal harus dia kumpulkan. Dua hal harus terdapat pada dirinya. Pertama, dia ucapkan syahadat dengan meyakininya. Yang kedua, dia kafir terhadap segala sesuatu yang dibalai selain daripada Allah. Kalau dia ucapkan syahadat, beramal dengan syahadatnya, iya, hidup bersama kaum muslimin, tapi dia tidak kafir kepada yang disembah selain daripada Allah, maka ini bukan muslim. Iya, itu bukan tauhid. Dan la ilaha illallahnya tidak benar. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang menyatakan ketauhidan kepada Allah dan berkomitmen dengan syariat-syariatnya secara lahir, maka kita wajib menahan diri. Iya, darinya. Sampai perkara-perkara yang menyelisih hal tersebut tampak jelas dari orang tersebut. Ya, kalau dia sudah baca syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia kafir kepada segala yang dibalik selain daripada Allah, kita ambil zahirnya. Tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya. Ya. Dan dimaklumi ya, bahwa ini hukum dalam peperangan. Ini berkaitan dengan pemerintah ya. Ya, jangan seorang dia sendiri, dia tanya tetangganya, kamu beriman atau tidak? Ya, kalau tidak saya hampas hartamu. Ya. Ini bukan hal yang dimaksud, tapi ini kaitannya dengan apa? Ya, dengan peperangan yang ditegakkan oleh pemerintah muslim. Baik. Kemudian yang keempat, ya, kewajiban untuk menahan diri dari kafir apabila dia telah memeluk Islam, meskipun dalam keadaan perang. Ya. Jelas ya? Ya kalau misalnya di keadaan perang dia mengucapkan syahadat, maka wajib ditahan. Ya karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Dia apa namanya? Ya, memerangi kaum musyrikin. Ya, dan orang ini, kaum musyrikin ini sudah membuat berbagai apa? Berbagai bahaya untuk kaum muslimin. Begitu oleh Usama bin Zaid dilawan sampai dia terdesak, sisa ditebas. Maka orang ini berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usama tetap membunuhnya. Ya. Alasannya apa? Tampak dari keadaannya bahwa dia ini hanya takut dari pedang saya. Ya, sudah terlihat sisa ditebas, tiba-tiba dia bersyahadat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, berubah. Iya. Dan beliau berkata, "Apa yang kamu lakukan dengan ucapan syahadatnya?" Terus diulangi kalimat itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai Usama berpikir, "Wah, andai kata ya, dia waktu itu apa namanya? Baru saja masuk ke dalam Islam." Atau kalimat yang semisal dengan itu. Maka ini menunjukkan bahwa seorang muslim kalau dia sudah mengucapkan syahadat, diambil zahirnya. Diambil zahirnya. Iya. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat bahwa hukum di dunia ini berdasarkan hal yang tampak yang zahir, sedangkan hukum di akhirat berdasarkan niat dan maksud. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma umirtu an unaqqiba quluban nas." Aku tidak diperintah untuk membelah hati-hati manusia. Iya. Nah, dan ini sifat ya seorang muslim. Iya. Karena itu tampak pada kesalahan-kesalahan. Dan ini kita harus adil ya dalam menyikapi kesalahan, menyikapi ucapan orang. Ya, seorang menghukumi secara zahirnya, jangan dia masuk dalam niat orang. Oh, ini orang maksudnya begini dan begini. Kaitannya dengan niatnya. Dan ini tidak benar. Tapi ambil dari zahirnya yang tampak. Ya, kemudian di dalam hadis ini ya terdapat keharaman darah dan harta seorang muslim kecuali dengan haknya. Iya. Kecuali dengan haknya. Dan terdapat di dalam hadis ini keutamaan Islam. Karena Islam itu menjaga darah orang yang memeluknya dan menjaga hartanya. Iya. Dan hadis ini juga terdapat di dalamnya penjelasan bahwa kadang ada orang yang masuk Islam, dia ucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak kafir kepada yang diibadahi selain daripada Allah. Dan ini tidak benar keislamannya. Ya, dan yang paling pokoknya sebenarnya dari sisi pendalilan penulis di sini, beliau ingin terangkan bahwa dari syarat la ilaha illallah harus apa? Kafir kepada segala yang diibadahi selain daripada Allah. Baik. Ini sudah penafsiran tauhid. Kemudian Syekh rahimahullah taala menutup, wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha min al-abwab. Keterangan tentang bab ini akan datang pada bab-bab berikutnya. Baik, jadi sini beliau tafsirkan tampak ya bahwa pembahasan beliau semuanya di sini di bab yang kelima ini, beliau hanya menafsirkan la ilaha illallah dan menafsirkan tauhid secara global, mana umumnya. Kalau ingin tahu rinciannya tauhid itu bagaimana satu persatunya, ingin tahu lawan tauhid itu bagaimana satu persatunya, rinciannya di bab-bab setelahnya. Karena itu mulai bab ke-6 dan seterusnya ini sudah masuk beliau merinci. Beliau nanti akan terangkan bermula dari syirik kecil dulu, bertahap. Syirik kecil, ya. Kemudian beliau masuk terangkan syirik akbar, kemudian pembahasannya berselang-seling. Kadang menjelaskan kemurnian tauhid, kadang menjelaskan tentang syirik, berselang-seling pembahasan penulis hingga akhir kitab. Iya. Karena itu sekali lagi, ini memang 5 bab pendahuluan. Iya. Untuk sempurna dalam memahaminya, rinciannya di 61 bab yang tersisa di buku ini. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wa fihi akbarul masail wa ahammuha. Di dalamnya terdapat masalah yang paling besar dan paling pentingnya. Iya. persoalan yang terbesar dan terpenting. Wa hiya tafsirut tauhid wa tafsirus syahadah wa bayyanaha bi umurin wadhihah. Ya. Terdapat hal yang paling penting, yaitu tafsir tauhid dan tafsir syahadat. Di mana syahadat la ilaha illallah, di mana Allah Azza wa Jalla menjelaskannya dengan beberapa penjelasan yang sangat jelas. Iya. Beberapa penjelasan yang sangat jelas. Ya, dan mungkin saya yang menjelaskan yang dimaksud penulis di sini, maksudnya iya. Baik. Dan Allah menjelaskannya ya dengan penjelasan yang sangat jelas. Minha, yang pertama di antara penjelasan tersebut, ayatul Isra. Bayyana fiha rad 'alal musyrikin alladziina yad'uuna as-shalihiin. Fatiha bayanu anna hadha huwa syirkul akbar. Di antara penjelasan tersebut pada ayat di surah Al-Isra, Allah Azza wa Jalla menerangkan pada ayat tersebut sanggahan terhadap orang-orang musyrik yang berdoa kepada orang-orang salih. Juga pada ayat tersebut terdapat penjelasan bahwa perbuatan itu adalah syirik akbar. Ini sudah kita terangkan ya. Ayat di surah Isra, ayat yang pertama yang kita baca tadi. Iya. Di dalamnya terdapat bantahan terhadap kaum musyrikin. Syirikan mereka berdoa kepada para nabi, para malaikat, orang-orang saleh atau jin yang dulu mereka doa padahal jinnya sudah masuk Islam. Itu adalah bentuk dari syirik akbar. Maka dari tauhid adalah seorang meninggalkan seluruh hal yang seperti itu. Dan dia berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, penjelasan yang kedua yang menafsirkan tauhid. Wa minha ayatu bara'atin. Bayyana fiha anna ahlal kitabi ittaqadu ahbarahum waruhbanahum arbaban min dunillah. Wa bayyana annakum lan yu'maru illa liya'budu ilahan wahida. Ma anna tafsirah alladhi la ishkala fihi ta'atul ulama wal ibad fil ma'asya. La du'a'uhum iyahum. Ya. Kemudian yang kedua, penjelasan yang kedua, ayat pada surah Bara'ah. Allah Azza wa Jalla menerangkan pada ayat tersebut bahwa kaum ahlul kitab menjadikan para pendeta rahib-rahib mereka sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Allah menerangkan pula bahwa mereka tidak diperintah kecuali beribadah kepada sembahan yang satu. Ya. Apa artinya mereka menjadikan pendetanya dan rahibnya sebagai apa? Sembahan selain Allah. Apa tafsirnya itu? Kata Syekh, sementara tafsir ayat tersebut yang tidak terdapat keraguan, maksudnya ini tafsir disepakati ya, tidak ada silam pendapat, tidak diragukan bahwa yang dimaksud mereka menjadikan rahibnya, pendetanya sebagai sembahan selain Allah, maksudnya ketaatan kepada ulama dan ahli ibadat dalam perkara maksiat. Itu maksudnya. Ya, jadi itu makna ibadah kepada mereka, taat kepada mereka dalam apa namanya perkara maksiat, bukan doa kepada mereka. Ya, bukan doa kepada mereka, sebab mereka tidak menyembah, tidak sujud kepada apa? Kepada rahib dan pendetanya, tidak. Tapi mereka menaatinya di dalam penghalalan dan pengharaman. Dan itulah ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari mana tauhid, seorang itu harus memurnikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari mana tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wa minha qaulul khalili alaihi salam lil kuffar, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fastasna minal ma'budina rabbahu. Iya. Wa dhakara subhanahu anna hadhihi albara'ata wa hadhihi almuwalata هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Ya. Yang ketiga sekarang dari tafsir tauhid, kata beliau perkataan Al-Khalil Ibrahim alaihi salam kepada kaum kafir. Ya. Sungguhnya aku berlepas diri terhadap segala sesuatu yang kalian sembah kecuali dia yang menciptakanku. Nabi Ibrahim dalam ayat ini tidak memperkecualikan kecuali Rabb-nya saja. Dia hanya memperkecualikan Rabb-nya dari sekian yang disembah oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sikap ya berlepas diri ini serta sikap loyalitas ini sebagai tafsir syahadat la ilaha illallah. Allah firman wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan kalimat syahadat ini sebagai kalimat yang akan selalu tinggal kekal pada akhirnya hingga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi terangkan bahwa berlepas diri dari orang kafir dan loyalitas ibadah hanya kepada Allah, ini tafsir la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah disebut dengan kalimat baqiyah hingga hari kiamat. Dijadikan sebagai tafsirnya. Iya, maka ini terang sekali menunjukkan mana tauhid. Bahwa tauhid itu beribadah hanya kepada Allah dan tauhid itu kafir kepada segala yang diibadahi selain daripada Allah. Dan itulah makna la ilaha illallah. Kemudian juga diantara tafsirnya, wa minha ayatul baqarah fil kuffari alladziina qala Allahu fihim wa ma hum bi khariijin minan nar dzakara annahum yuhibbuna andalahum fa hubbillah fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban 'azima wa lam yudkhilkum fil islam fa kayfa biman ahabba nidda akbar min hubbillah wa kayfa biman lam yuhibba illa nidda wahdahu wa lam yuhibba illa Allah. Ya, ini sudah penafsiran yang keempat ya. Adalah ayat di surah Al-Baqarah tentang kaum kafir yang Allah berfirman tentang mereka, wa ma hum bi kharijina minan nar, bahwa mereka ini tidak akan keluar dari api neraka. Jadi Allah sudah sebut mereka tidak keluar dari apa? Api neraka. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa mereka mencintai sembahan-sembahan dan tandingan-tandingan mereka itu, mereka cintai seperti kecintanya kepada Allah. Jadi itu kesyirikannya. Cinta mereka sama dengan kecintaan Allah. Ya. Kata beliau, hal ini menunjukkan bahwa mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang teramat besar. Tapi hal tersebut tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Ya, mereka cinta kepada sembahannya sangat besar, cinta juga kepada Allah sangat besar. Tapi karena dia samakan cintanya dengan Allah, mereka tidak masuk dalam Islam. Ya. Ini sama ya cintanya. Bagaimana pula kalau kecintaannya kepada selain Allah lebih besar? Ya. Dan bagaimana pula dengan orang yang tidak memiliki cinta di dalam hatinya kecuali cinta kepada siapa? Tandingan selain Allah itu saja. Dia tidak pernah cinta kepada Allah. Ini lebih besar lagi. Dan ini sudah kita terangkan tadi ya, bahwa manusia ada berapa? Empat hak, empat tingkatan. Yang pertama, muwahhidin. Mereka hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, ketiga dan keempat ini kaum musyrikin. Yang pertama, kaum musyrikin cinta kepada selain Allah sama dengan kecintaannya dengan Allah. Ini syirik akbar. Syirik yang kedua yang lebih besar lagi, kecintaannya kepada selain Allah lebih besar daripada cintanya kepada Allah. Dan lebih besar lagi kalau dia hanya cinta kepada sembahannya, tidak ada kecintaannya kepada Allah. Baik. Kemudian kata beliau, wa minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harama maluhu wa damuhu wa hadha min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah fa innahu lam yaj'al at-talaffuza biha 'asiman lid-dami wal mal bal wala ma'rifata ma'naha ma'alafdiha bal wala al-iqrar bidhalika bal wala kaunahu لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإذا شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. Ya, ini pendalilan yang ke berapa? Yang kelima sudah. Dan ini yang terakhir ya. Di antara yang menjelaskan tafsir tauhid dan la ilaha illallah adalah sabda beliau, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuh. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah, haram harta dan darahnya. Hadith ini kata beliau adalah penjelasan yang paling utama menerangkan la ilaha illallah. Karena hadith tersebut, karena dalam hadith tersebut beliau tidak menjadikan pengucapan, pengujaran kalimat syahadat ini sebagai pelindung atas darah dan harta, bahkan tidak pula sebatas pengetahuan makna la ilaha illallah beserta pengujarannya, pengucapannya. Dan tidak pula sebatas pengujaran hal tersebut. Tidak pula sebatas dia menyuruh hanya kepada Allah semata. Tidak ada tandingan baginya. Iya. Jadi perhatikan ya. Hadith ini dikatakan tidak cukup dia lafadzkan saya, dia dijaga harta dan darahnya. Tidak cukup dia mengucapkan la ilaha illallah saja. Juga tidak cukup dia tahu mana la ilaha illallah, tahu lafadznya. Juga tidak cukup. juga tidak cukup dia tetapkan kandungan la ilaha illallah. Dia tidak cukup. Demikian pula tidak cukup dia beribadah, berdoa hanya kepada Allah. Betul dia tidak berbuat kesyirikan, berdoa hanya kepada Allah. Itu juga tidak cukup. Tapi harus ya masuk di dalamnya, ditambah di dalam hal ini, dia harus kafir kepada segala yang diibadahi selain daripada Allah. Betul dia tidak pernah berdoa kecuali kepada Allah. Tapi yang diibadahi selain daripada Allah, dia tidak ingkari. Dia tidak kafir. Maka ini tidak cukup memasukkan dia dalam Islam. Tidak cukup untuk menjaga harta dan darahnya. Demikian ya. Karena itu kata penulis, namun harta dan darahnya tidak menjadi haram hingga dia menyatakan pada hingga dia menyertakan pada kalimat tersebut dengan kekafiran, kekufuran terhadap segala yang disembah selain daripada Allah. Ya. Karena itu kata beliau, apabila seorang itu ragu, perhatikan, kalau dia ragu atau berdiam diri, ya, dia tidak ingkari kesyirikan, dia tidak ingkari apa? Ya, kaum musyrikin, seakan-akan tidak ada kebencian terhadap kesyirikan. Nah, maka harta dan darahnya tidak menjadi haram. Ya, kata Syekh rahimahullah, fayalaha min mas'alatin ma'a'zamaha wa ajallaha. Wayalaha min bayanin ma awdahaha wa hujjatin ma aqta'aha lil munazi'. Ya, kata beliau, alangkah besarnya dan agungnya permasalahan ini. Dan alangkah terangnya penjelasan akan hal tersebut serta suatu argumen yang akan memutus segala yang menyanggah. Ini dari hal yang paling agung penafsiran tauhid di sini. Dan ini kaidah dasar ya disebut oleh penulis rahimahullahu taala. Insyaallah taala kalau kita pahami ini, ini sudah akan tertanam tauhid yang sangat indah di dalam diri seorang hamba. Ya, sisa kewajibannya adalah dia mengerti rincian di dalam tauhid ini. Bagaimana rincian dalam memurnikan tauhid, rincian di dalam kesyirikan dan bentuk-bentuknya. Ya, ini semua uraiannya berada di kelanjutan pembahasan kita dalam 61 bab yang akan datang. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah taala kita sambung pada sesi yang kedua. Dan sebagaimana yang diumumkan bahwa sesi yang kedua insyaallah taala setelah apa? Setelah salat duhur. Ya sama aja ya. Jadi sesi kedua biasanya 2 jam ya, jam 10 sampai jam 12, bahkan kadang 1 jam setengah lebih sedikit. Ya kalau kita di jam habis duhur, ya insyaallah taala bisa 2 jam lebih sedikit. Ya. Tapi ingat ya, sebelum duhur sudah makan siang semuanya. Ya. Jangan sampai ya kita mulai habis duhur belum makan. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.